Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita setiap Sabtu yang kita ambil dari kitab Al-Wajibat, hal-hal yang seharusnya diketahui setiap muslim, karena perkara ini memang perkara yang sangat mendasar, perkara yang merupakan pokok-pokok agama seorang muslim. Dan kitab ini sebagaimana telah kita sampaikan, dari awal sampai akhir bab berbicara tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, penjelasannya, makna dan penjelasannya, yang diawali oleh beliau dengan pembahasan al-usul ats-tsalatsah, tiga perkara prinsip, tiga perkara yang sangat pokok, yang dimaksudkan adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal dinul Islam bil adillah. Ini yang akan ditanyakan oleh malaikat kelak di alam barzakh, dan yang akan menentukan sukses dan tidaknya seorang melalui hari-hari setelah kematiannya, setelah di alam barzakh. Dan tiga perkara ini sesungguhnya tuntutan dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kewajiban mengenal Allah, kewajiban mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal risalah yang dibawa yaitu Islam. Bab yang kedua, beliau masuk menjelaskan tentang kaidah dalam kita beragama. Kaidah dan aslul din wa kaidatuh, pokok agama dan kaidahnya. Yang dua ini juga terambil dari kalimat la ilaha illallah, yang disitu ada dua kaidah penting dalam kita beragama, yaitu menetapkan penghambaan totalitas kepada Allah dan membersihkan sebersih-bersihnya syirik dari kehidupan kita. Yang ketiga, beliau menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, maknanya wa syurutuha wa adillatuha. Kalimat la ilaha illallah, makna kalimat tersebut, syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kalimat ini bermanfaat bagi orang mengucapkannya, dan dalil-dalil dari setiap syarat yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Ada 7 syarat. Kemudian beliau menjelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam yang 10. Kemudian baru beliau masuk pembahasan tauhid, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan syirik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yaitu al-kufru wa anwa'u, kekafiran dan macam-macamnya. Ada yang bawa bukunya, kawan? Baca. Thank you. Qadibillah rahimahnya wa rahimahkumullah. Pembahasan tentang al-kufru wa anba'u ini termasuk pembahasan mendasar dan penting. Pembahasan tentang al-kufru ini di antaranya bekal kita untuk benar-benar bisa membedakan dan harus bisa membedakan antara kufur akbar dan kufur ashar. Di antara Qadibillah, di antara kejahatan yang muncul yang disebabkan karena tidak memahami antara al-kufrul akbar dan al-kufrul asghar adalah munculnya sikap takfiri, munculnya sikap pengkafiran kepada kaum muslimin. Demikian pula ketidakfahaman antara takfir mutlak dan takfir muayyan, pengkafiran secara mutlak dan pengkafiran secara ta'yin, yaitu tunjuk hidung kepada personil, tidak fahamnya tentang masalah ini juga merupakan sebab yang sangat mendasar jatuhnya seorang ke dalam sikap yaitu takfiri, yaitu gampangnya mengkafirkan seseorang. Sehingga pembahasan takfir ini pembahasan yang sangat besar, pembahasan sangat mendasar dan sangat penting untuk kita mengetahui benar-benar. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan anwa'ul kufri, macam-macam kekafiran, maka perlu kita ketahui bahwa kekafiran ini merupakan kejahatan, merupakan ini perbuatan jarimah, kriminalitas, dan orangnya adalah mujrim yang diancam oleh Allah dengan jahanam. Kenapa kekafiran itu merupakan kejahatan? Dan kejahatan kepada siapa? Kekafiran itu adalah kejahatan kepada diri sendiri dan kejahatan ini kepada masyarakat. Dan tentunya dia telah melakukan kejahatan pula terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak dikatakan dia jahat terhadap Allah, sedangkan tanda-tanda tentang keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda tentang kekuasaan Allah dan bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang betul-betul satu-satunya yang harus disembah dan layak disembah, itu tanda bukti yang tidak bisa didustakan. Bagaimana mereka sampai bisa mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari Allah sebagaimana dia mengingkari di siang bolong, mengingkari matahari di siang bolong, sesuatu yang sangat gamblang dan jelas, hampir-hampir tidak perlu pembuktian, sudah sangat menjadi fitrah manusia dan akal manusia dengan sangat yaitu gamblang mengakui tentang Allah, kemudian mereka tahu-tahu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan terhadap Allah taala, kejahatan terhadap manusia secara umum, karena kekafiran menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah timpakan azab kepada kaumnya Nuh, kaumnya Nabiullah Hud, kaumnya Nabiullah Saleh, ini kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Syuaib. Kemudian Allah hancurkan Fir'aun, Allah hancurkan Qarun, Allah hancurkan ini para musuh-musuh Nabiullah alaihi salatu wasalam. Ini semuanya disebabkan karena kekafiran yang mereka miliki, hingga Allah turunkan azab kepada mereka, sehingga kekafiran adalah kejahatan terhadap kehidupan manusia secara umum, karena dia telah membukakan pintu lebar-lebar datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kekafiran adalah kejahatan kepada diri sendiri, karena dengan kekafirannya itu dia telah mengantarkan diri pada kehidupan neraka dunia dan neraka akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan orang-orang kafir yang berpaling dari petunjuk Allah taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi jiwa mereka? Waman aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari risalah yang aku turunkan, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sempit di dunia. Kehidupan yang sempit bukan kehidupan yang mereka ini disebabkan karena minimnya materi, bukan disebabkan karena mereka jatuh miskin dan tidak memiliki fasilitas perabot kehidupan apapun. Tetapi kesempitan hidup mereka disebabkan karena kekafiran, walaupun bersamanya itu melimpah ruahnya kehidupan dunia mereka. Ya khotib billahi rahimani wa rahimakumullah, kita sedang berada di zaman yang kekafiran manusia seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka larinya dari petunjuk Allah, bagaimana mereka lari terbirit-birit dari petunjuk Allah, dari risalah agama, karena keangkuhan dan karena kesombongannya. Apalagi di zaman yang sekarang ini, bagaimana mereka telah merasa bisa menguasai kehidupan luar angkasa, kehidupan langit. Dia bisa menguasai kehidupan laut, dia bisa menguasai ini kehidupan-kehidupan di berbagai macam alam. Kesombongan yang berkait, kesombongan yang berkaitan dengan kehebatan mereka memiliki karya-karya di dunia ini, betul-betul kemudian menjadikan mereka bersikap mencampakkan agama dan lari dari agama sejauh-jauhnya, sebagaimana yang digambarkan Allah taala, fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Mengapa mereka dari peringatanku mereka berpaling? Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari peringatanku? Dan berpalingnya mereka digambarkan Allah taala ka'annahum humurum mustangfirah. Mereka ini berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala seperti himar yang lari terbirit-birit, yang lari sekencang-kencangnya. Farat min qaswarah. Mereka lari seakan-akan mau diterkam serigala. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka lari dari risalah, karena kekafiran mereka dan keangkuhan mereka, seakan-akan mereka telah mencukupkan hidupnya dengan akal-akal mereka, dan agama itu dianggapnya sebagai candu yang akan membius kehidupan mereka hingga kemudian tidak berkembang, yakni kehidupan mereka di dunia. Dan itulah yang menjadi sikap manusia-manusia sombong di berbagai macam belahan dunia. Bagaimana agama menjadi bulan-bulanan, barang yang dihinakan dan ditendang ke sana kemari dengan keangkuhan dan kesombongan mereka. Dzalika bi annahu kana tatihim rusuluhum bil bayyina. Yang demikian itu ketika datang kepada mereka para rasul Allah yang datang dengan tanda-tanda bukti yang sangat jelas, kitab yang jelas, mujizat yang jelas. Faqalu, mereka mengatakan, abasyaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah. Mereka mengatakan, apakah manusia ini yang akan membimbing kita? Ini mereka mengingkari risalah langit dengan melecehkan pembawa risalah. Tidak selayaknya orang atau para rasul yang manusia itu membawa risalah yang akan membimbing mereka. Lebih-lebih kemudian mereka membandingkan antara dirinya dengan rasul yang membawa risalah, kemudian mereka menghinakan, mengrendahkan, memperolok-olok rasul yang datang membawa risalah, hingga kesombongan mereka telah membuat mereka lari sejauh-jauhnya dari risalah ini. Ikhwati billah, apakah memang benar orang dengan akal dan kehebatan akalnya telah mencukupkan dirinya dengan akal itu dan tidak membutuhkan risalah? Sungguh akal tidak cukup untuk membimbing manusia sehingga mereka lari dan mengingkari risalah Allah SWT. Ikhwati billah, akal salah satu perangkat yang Allah berikan kepada manusia, dan itu merupakan bagian kenikmatan Allah, dan itu yang akan membedakan manusia dengan binatang dan yang lainnya. Dengan akalnya Allah jadikan manusia, dia bisa mengolah nikmat-nikmat Allah menjadi sesuatu yang dia bisa pakai untuk fasilitas kehidupan mereka. Semua yang diolah oleh akal manusia, ikhwan, itu bahan-bahan mentahnya sudah tersedia atau mereka buat sendiri? Bahan-bahan mentahnya sudah tersedia atau mereka buat sendiri? Semuanya tersedia di alam semesta. Mereka tinggal mengolah dari semua bahan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah keluasan, dan itu merupakan bagian nikmat Allah, dan itulah keluasan bagian ruang lingkup gerak akal di situ. Dan memang itulah ruang lingkup gerak akal manusia di situ. Tetapi akal tidak bisa kemudian akan membimbing jiwa manusia menempuh kehidupan yang sesungguhnya, seluruh-seluruhnya, apalagi sampai menerawang kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematiannya. Betapapun ikhwati billah, akal manusia itu dhaif, sebagaimana dhaifnya manusia. Allah katakan, wa khuliqal insanu dhaifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan dhaif. Sekarang contohnya ikhwan, seandainya seorang itu orang yang paling cerdas, dan berapa IQ-nya? Orang paling cerdas IQ-nya berapa? Hah? Di UGM ini yang paling cerdas IQ-nya pernah berapa? Hah? Bentar Pak Gun. 400. Keduren enggak? Eh khotib billah, umpamanya orang paling cerdas. Paling cerdas IQ-nya paling tinggi. Kira-kira kalau dia duduk di sini dan belum pernah melihat apa isi kamarnya takmir MPR ini, bisa gak kira-kira dengan cerdasnya akal dia, dia akan tunjukkan satu persatu isi daripada kamar tersebut dengan tafsil, dengan detail. Kira-kira bisa gak? Tahu gak? Gak mungkin. Walaupun dia orang paling cerdas, dan ini termasuk barang gaib, walaupun yang sekedar terhalang tembok, kalau itu barang yang nyata di depan mata, bisa dilihat, kemudian akal tidak mampu untuk mentafsir apa isinya di situ, walaupun dia cerdas, apalagi mau bicara tentang kehidupan setelah kematian, bicara tentang Allah, bicara tentang ini segala macam yang sifatnya gaib, pasti akan kacau, akan kacau. Dia sudah menyebutkan barang-barang di kamar aja, itu kacau dia. Kalau dia bicara, pasti ngawur. Pasti ngawur. Maka semua pembicaraan dengan semata-mata akal dia tentang perkara gaib, pasti ngacok, pasti ngawur. Antum melihat, orang-orang filsafat, para filosof, ketika sudah mulai bicara tentang Allah, itu sama dengan orang gila. Sama dengan orang gila. Maka itu melihat dosen-dosen filsafat itu kalau bicara kayak orang gila. Ngomyang. Gak jelas. Bicara sesuatu yang bukan wilayah akal dia. Ya khatibillah rahimahumullah. Akal manusia diantara dhaifnya juga. Sering sekali akal manusia ini dikuasai oleh syahwat, ditaklukkan oleh syahwat. Sekarang antum lihat, akal dikatakan akal itu iqal. Antum tahu iqal? Tali untuk mengikat kapal ketika bersandar. Iqal, itu iqal. Supaya dia tidak ini, atau dia supaya terkendali dan tidak kemana-mana. Akal itu, kata akal adalah pengikat agar manusia tidak liar, dia terkendali, bisa mengendalikan. Oh ini baik, ini buruk, oh, ini layak, ini gak layak, oh, ini saya harus tahan dan seterusnya. Itu orang yang berakal. Maka kalau orang melakukan perbuatan yang ceroboh, orang bilang apa? Apa bilangnya ikhwan? Akal kamu di mana? Kalau orang kampung bilang, utakmu di mana? Utak kamu di mana? Itu karena seakan-akan dia tidak menggunakan akalnya. Kemudian ikhwatibillah, antum melihat berapa banyak orang yang dengan akalnya sering sekali kalah dengan syahwatnya. Akalnya dia dikalahkan oleh syahwatnya. Sekarang saya tanya ikhwan, tentang buruknya zina, buruknya perzinaan, kira-kira walaupun orang itu gak lulus SD, tahu gak? Hah? Walaupun gak lulus SD, SD aja gak lulus, atau bahkan gak sekolah SD, itu buruknya perzinaan itu kira-kira tahu gak? Tahu gak ikhwan? Tahu. Apalagi yang sampai sekolah di UGM, S1, S2, S3, profesor. Kira-kira ada gak mahasiswa yang berzina? Rentengan banyak, sangat banyak. Terus antum tanya, ketika mereka berzina ini, akalnya dikalahkan syahwatnya atau syahwatnya mengalahkan akalnya? Sama aja. Lihat bagaimana syahwat mengalahkan akal dia. Orang yang paling tahu bahaya rokok siapa ikhwan? Ya, para dokter, antum yang kuliah di kedokteran, yang banyak bicara tentang organ tubuh. Tapi ada enggak dokter yang masih ngerokok? Oh, ombyokan. Kadang-kadang dokter jenggoten juga masih ngerokok juga. Ikhwatibillah. Dan itu semuanya dilakukan dengan syahwat, bukan dengan akalnya, dengan syahwatnya. Dan ini termasuk diantara kelemahan akal manusia. Dan banyak ini kelemahan-kelemahan akal yang lainnya. Sehingga gak cukup manusia hidup hanya dengan akalnya tanpa membutuhkan bimbingan risalah. Antum lihat sekarang, kenyataan dunia-dunia yang dianggap sekarang dunia yang hebat, mata manusia bahkan muslimin dibuat silau dengan dunia mereka. Katakanlah Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Jerman, dan yang lain-lainnya semisal itu. Antum perhatikan, bersama dengan teknologi mereka yang super canggih, itu berkaitan dengan kebutuhan fisik yang mereka butuhkan. Kebutuhan untuk matanya, telinganya, transportasinya, dan seterusnya yang kisaran masalah itu. Tapi untuk melihat jiwa mereka, ruhiyah mereka, hati mereka bobrok, hancur-hancuran. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat dan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak. Lihatlah goncangan-goncangan jiwa yang ada di negeri-negeri seperti itu. Negara mana yang paling banyak mengkonsumsi obat-obat penenang untuk menenangkan jiwa mereka? Antum lihat datanya, negara-negara yang kaya apa? Negara-negara muslim yang bertauhid, yang salat, yang taat, atau negara-negara kafir yang hanya berpikir tentang material kehidupan mereka? Antum lihat kriminalitas yang ada. Bagaimana tingkat kriminalitas yang terjadi di negeri-negeri kafir, barat atau yang semisalnya, timur atau barat, yang bersama dengan canggihnya teknologi mereka, berapa intensitas terjadinya kriminalitas yang terjadi di kala tengah-tengah mereka? Baik itu perkosaan, baik itu pembunuhan, dan semisalnya. Lihat bagaimana statistik data penyimpangan seksual yang terjadi di negeri-negeri seperti itu. Maka kita akan melihat, akan mengetahui bagaimana betul-betul negeri yang semacam ini hancur-hancuran, bobrok moralnya, di pinggir jurang atau di jurang kehancuran. Dan itu yang tidak dilihat oleh orang ketika melihat gemerlapnya apa yang mereka miliki. Ya khotibillah, dalam hal akal mereka memiliki kemajuan yang dahsyat, tapi dalam hal bimbingan hati mereka, mereka adalah nol besar. Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana hidup yang lurus dan hidup yang tertata sebaik-baiknya, tidak akan pernah tahu. Karena itu merupakan wilayah bimbingan Allah melalui Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau toh tahu, mereka tahu global tapi enggak tahu tafsil. Dan mereka tidak akan bisa memutuskan ketika terjadi perbedaan antara yang maslahat, mudharat, mana yang lebih besar, tidak akan bisa mengetahui dengan tafsil. Disinilah dibutuhkannya risalah, bimbingan para nabi dan rasul dengan risalah yang Allah turunkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Taala membahasakan risalah ini dengan ar-ruh, dengan an-nur, dengan al-ma', yang ini merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan manusia. Manusia tanpa ruh, dia akan jasad, sebagaimana jasad tanpa ruh, dia menjadi mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Manusia tanpa risalah, dia bagaikan orang-orang buta yang tidak bisa melihat hakikat sesuatu sebagaimana halnya. Dia tanpa risalah, jiwa mereka akan gersang, tidak ada kesejukan dan kenyamanan. Itulah bahasa yang Allah ungkapkan tentang risalah. Pertama, Pak Ikhwan tadi, Allah bahasakan risalah dengan apa? Ruh. Kedua, nur. Ketiga, alma. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi manasya min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad nur. Kami wahyukan kepada engkau nur. Wahyu Allah, ruh, ruhan min amrina. Allah bahasakan wahyu yang Allah turunkan kepada nabi dengan ruhan, ruh. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Sehingga orang hidup tanpa bimbingan risalah itu bagaikan mayit-mayit yang gentayangan di tengah-tengah kehidupan. Kalau toh mereka hidup, kelasnya itu kelas ulaika kal an'am, taunya hanya urusan syahwat dan memenuhi hawa nafsu mereka. Allah bahasakan dengan nur. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas kama mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, itu mati jiwanya, jiwanya tidak ada kehidupan iman, jiwanya jiwa yang seperti jasad tanpa roh, sehingga orang hanya berlomba-lomba memenuhi tuntutan jasad, tuntutan perutnya, tuntutan kemaluannya, tuntutan matanya, tuntutan telinganya, kemudian kebutuhan hatinya kering kerontang sampai mati. Karena tidak diberikan sama sekali nutrisi untuk hatinya. Dia hanya berpikir tentang kebutuhan materi mereka, jasad mereka. Sehingga untuk jasadnya al-aut, dia totalitas berkhidmat untuk jasad. Adapun hatinya mau jadi bangkai, mau membusuk, itu tidak ada perhatian dengan hati mereka. Itulah orang-orang yang mereka khidmatnya hanya kepada kehidupan jasad. Kehidupan yang tidak ada ruh, roh ini, tidak ada yang kehidupan ruhiyah hati mereka. Oleh karena itulah, ketika Allah bicara tentang orang-orang seperti ini, mereka ini amwatun ghairu ahya, mereka ini mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Mereka ini seandainya matanya melihat, telinganya mendengar, itu semuanya hanya mata jasad, telinga jasad, tetapi hatinya semuanya buta dan tuli. Buta dan tuli. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mereka itu bukan buta matanya, tapi yang buta itu hati yang ada di dalam dadanya. Sehingga mata mereka tidak pernah tembus, setiap melihat sesuatu enggak pernah tembus yang akan menggerakkan iman mereka kepada Allah Ta'ala. Hanya sekedar pandangan mata kepala yang tidak tembus sampai kepada hati mereka. Demikian pelayuan Allah katakan mereka ini, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ini a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Walaupun Allah telah berikan perangkat mereka, akal, mata, pendengaran, semuanya menjadi off, tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Akal mereka tidak berfungsi, telinga mereka tidak berfungsi, mata mereka tidak berfungsi. Yang berkaitan dengan sesuatu yang akan menggerakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak, orang yang seperti ini di akhirat kelak Allah katakan, yaitu mereka akan di seret oleh Allah dalam keadaan ala wujuhihim, berjalan dengan muka-muka mereka sebagaimana mereka di dunia sungsang. Mereka di dunia sungsang, harusnya bertauhid dia musyrik, harusnya dia mukmin dia kafir, harusnya dia taat dia maksiat. Maka sebagaimana sungsangnya hidup dia di dunia, di akhirat Allah akan jadikan dia sungsang. Dan mereka ini bukmun. Apa bukmun ya kawan? Apa? Bisu. Sebagaimana bisunya mereka di dunia, lesannya tidak pernah dipakai untuk membicarakan al-haq. Lesannya tidak pernah dipakai untuk membicarakan kebenaran. Bisu. Maka Allah jadikan di akhirat kelak dia juga akan bisu, sebagaimana di dunia dia menjadi syaitan yang akhras, syaitan yang bisu, yang tidak pernah bicara tentang kebenaran. Dan mereka Allah akan jadikan mereka itu umyun. Apa umyun? Buta. Sebagaimana mereka di dunia mereka buta, matanya tidak pernah dipakai untuk melihat sesuatu yang menggerakkan hati mereka kemudian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka buta dari melihat segala hal yang akan menjadikan hati mereka beriman. Maka Allah jadikan mereka di akhir kelak buta. Enggak pernah pakai untuk melihat Quran, mushaf, dan sesuatu yang akan menggerakkan iman mereka. Dan mereka adalah summun. Apa summun? Tuli, budak. Sebagaimana di dunia mereka membudekkan diri, menulikan diri, tidak mau pernah mendengar terhadap perkara-perkara yang hak, maka Allah akan jadikan mereka di akhirat kelak tuli. Ikhwatibillah, maka di dunia ini sebelum mereka nanti masuk akhirat, orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ma'isyatan dongka. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Di akhirat Allah akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang sempit. Di akhirat bagi orang-orang kafir Allah sediakan azab jahanam, neraka sa'ir, disebabkan karena kekafiran mereka. Innallaha la'anal kafirina wa'atta lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Allah sediakan untuk orang kafir neraka sa'ir yang mereka akan kekal di dalamnya, dan Allah melaknat mereka, mereka tidak akan mendapatkan penolong yang menolong dari kesulitan yang mereka hadapi. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita ikhwan pada pesan akan datang binillah, mudah-mudahan manfaat. Dan usahakan antum punya bukunya, murah, matanya tipis, bisa antum beli, judulnya Al-Wajibat, hal-hal yang wajib diketahui seorang muslim. Antum beli matanya atau ada juga buku syarahnya, supaya antum bisa nyimak apa yang sedang kita bahas. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.